Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang pernah lewat kita telah membicarakan sedikit dari bab fi'ah wadi'ah, bab tentang hukum-hukum penitipan. Selanjutnya qala Syekh Hafidzallahu Ta'ala, wa min ahkamil wadi'ati annaha idza talafat indal muwaddi' wa lam yuqrid fa innahu la yatmanuha. Dan termasuk dari hukum-hukum wadi'ah penitipan, bahwasanya apabila barang yang dititipkan tersebut di tangan orang yang dititipi, kemudian orang yang dititipi tersebut tidak menterlantarkan barang tersebut, maksudnya tetap dijaga, namun qadarullah hilang juga, maka orang yang dititipi tersebut tidak menanggungnya, tidak menanggung barang yang hilang tersebut. Kama lau talafat min baini malihi, sebagaimana kalau seandainya barang itu ada di tangan dia sendiri, barang ada di tangan sendiri kemudian hilang. Karena al-muwaddi' atau orang yang dititipi tersebut seolah-olah sebagai wakilnya, orang yang menitip. Li'annaha amanah wal aminu la yatmanu idza lam yata'adda. Karena barang titipan tersebut adalah sebagai amanah, sedangkan orang yang memegang dengan amanah, menjaganya, maka dia tidak menanggung tatkala barang tersebut hilang, apabila memang orang tersebut yang diamanahi tidak menterlantarkan atau melampaui batas. Wa warada fi haditsin fi adab anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man auja'a wadi'atan fala dhaman 'alayhi. Ruwa Ibnu Majah, akhrajahu Ibnu Majah min hadis Abdullah bin Amr. Jadi sebagaimana di dalam hadis yang dhaif, namun hadis ini bisa dijadikan sebagai syawahid atau penguat dari hadis yang sahih, bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menitipkan suatu barang titipan, maka tidak ada tanggungan baginya, bagi yang dititipi. Karena secara keumuman, yaitu tanpa menterlantarkan atau menyia-nyiakan barang tersebut. Warawahu Dharqutni bilafdin laisa 'alal mu'tasirin musta'ir, laisa 'alal musta'iri ghairul mughil dhaman. Hadis diriwayatkan juga oleh Imam Dharqutni rahimahullah dengan lafaz, tidak ada kewajiban menanggung, wala ala mustaudi' ghairul mughil dhaman. Masih ada, kalau masih ada lanjutkan. Tidak ada kewajiban menanggung atas orang yang meminjam namun tanpa melampaui batas atau menyia-nyiakan, dan juga tidak ada tanggungan atas orang yang dititipi tanpa melakukan khianat. Al-mughil al-kha'in, yaitu tanpa berlaku khianat. Jadi orang yang pada dasarnya orang yang meminjam barang orang lain, kemudian dia biasa maksudnya menjaganya tanpa dia berbuat khianat. Termasuk berbuat khianat berarti apa? Menterlantarkan atau tidak menjaga. Adapun orang-orang yang meminjam dengan amanah, maka di sana tidak ada, apabila terjadi kehilangan barang maka tidak ada tanggungan. Begitu juga tidak ada tanggungan atas orang yang dititipi barang tersebut tanpa berbuat khianat. Wafi riwayati bilabdin la domana ala mu'taminin, dan di dalam riwayat yang lain tidak ada tanggungan kewajiban untuk mengganti barang tersebut atas orang yang amanah, orang yang bisa dipercaya. Akhrajahu Dhaharqani hadis Amr ibn Syu'aib an Abi an Jarih. Wa anna mustawdi yahfazuha tabarru'an, dan karena orang yang dititipi tersebut telah menjaga barang titipan tersebut secara tabarru'an, yaitu berbuat baik, bersedekah kepada orang lain. Maksudnya tabarru'an tidak mengambil bayaran, tidak mengambil bayaran. Jadi titip hanya titip saja, tidak dengan bayaran, yaitu tabarru'an. Dalam rangka apa? Memang tujuannya membantu saudaranya. Saya titip sepeda motor satu pekan misalnya, karena saya mau keluar kota. Maka ini apa? Satu pekan dia jaga, kemudian setelah kembali dia kembalikan lagi. Dalam rangka tabarru'an, menolong dan berbuat baik pada saudaranya. Walau dhamana lam ta'an nasu min qabulil wada'i wa yatarrababu ala dhalika ad-darar bin nas wa ta'attara al-maslahah. Kalau seandainya orang yang dititipi barang tersebut telah menjaganya, kemudian sudah dijaga ternyata menghilang atau rusak, barang dimasukkan ke gudang ya, ternyata hilang, padahal sudah dikunci, ternyata dibobol maling, atau mungkin ada musibah, gempa bumi besar kemudian keruntuhan gudangnya tersebut sampai rusak, ini juga musibah. Kalau seperti ini, seandainya yang dititipi ini masih bertanggung jawab, maka sungguh apa, manusia tentunya akan apa? Akan terhalang dari apa? Orang yang ingin berbuat baik kepada saudaranya, akhirnya apa? Ya enggak ada orang yang mau dititipi. Sehingga apa? Semua orang tidak ada yang mau dititipi dan ikhlas. Maka barang tersebut akhirnya apa? Akhirnya berbahaya. Ditaruh di sembarang tempat, ya. Akhirnya membahayakan si pemiliknya, sehingga apa? Kemaslahatan bagi antara satu dengan lainnya apa? Menjadi tersia-siakan. Yang satu mau apa? Menerima titipan, takut kalau nanti apa? Takut nanti kalau menanggung, ya kan? Wah, saya takut nanti kalau hilang, motornya hilang, saya enggak bisa mengembalikan. Ya, seperti ini apa? Enggak ada timbal balik. Orang yang ingin berbuat baik terhalang, yang lainnya ingin apa? Mengambil manfaat kepada saudaranya juga akan terhalang. Jadi tidak ada timbal balik memberikan kemanfaatan antara satu dengan yang lainnya. Ini kalau seandainya masih dituntut untuk bertanggung jawab padahal dia telah menjaganya. Amal muta'addi atau muta'adda ala wadi'ati al-mufrid fi hibdiha yatmanuha ila talafat li'anahu mutlifun lima lukairihi. Adapun orang yang melampaui batas dalam melakukan memperlakukan barang yang dititipkan dan juga mengabaikan atau melantarkan penjagaannya. Orang nitip sepeda motor, ya sudah taruh situ saja depan rumah. Kuncinya gimana? Sudah situ saja di rumah. Kuncinya suruh naruh itu di sepedanya. Akhirnya orangnya pergi, dia masuk rumah sebentar, ada maling ambil lari. Maka yang seperti mufrid menterlantarkan barang titipan. Maka yang seperti ini dia bertanggung jawab apabila memang barang tersebut hilang. Karena pada dasarnya dia apa? Dia menghilangkan barang orang lain. Menghilangkan barang orang lain. Seperti apa? Seperti barangnya dia sendiri, ya. Misalnya dia tadi sepeda motornya milik dia, diperlakukan seperti itu, tentunya juga akan hilang, kan, seperti itu. Nah, ini punya orang lain. Diperlakukan seperti itu, hilang. Maka ini pada dasarnya dia menterlantarkan barang orang lain atau mungkin barang dirinya sendiri. Kalau diperlakukan seperti itu maka tentunya akan hilang. Maka sikap seperti ini menterlantarkan barang titipan atau melampaui batas. Gimana melampaui batas? Yang harusnya tidak boleh dilakukan, dilakukan misalnya. Ada orang titip sepeda motor, kemudian apa? Dijual misalnya. Melampaui batas, ya. Dijual, dipakai uangnya, kemudian orang datang, gimana nih, sudah tak jual. Nah, saya butuh uang gimana? Habis. Terus uangnya di mana? Habis, sudah dipakai. Namanya ini muta'addi atau muta'adda, melampaui batas. Maka yang seperti ini juga dia bertanggung jawab. Karena barang tersebut milik orang lain. Kemudian qala Syekh Hamidullah Ta'ala wa min ahkamil wadi'ati annaha yajibu 'alal wadi. Khair dia fi hirzi misriha. Dari hukum-hukum titipan bahwasanya orang yang dititip tersebut wajib untuk menjaganya, ditaruh di tempat yang aman. Kalau menaruh uang ya di tempat apa? Yang aman. Kalau dia punya berangkas, masukkan berangkas. Punya apa? Titip emas misalnya. Masukkan berangkas kalau punya berangkas. Atau ditaruh yang dirasanya dia aman ya. Gak punya berangkas gimana ini, uangnya besar ini. Atau emas misalnya. Masukkan dikubur misalnya ya kan. Takut besar uangnya. Emasnya banyak. Dimasukkan ke tanah. Maka dia seupaya mungkin agar apa terjaga dari keamanannya, terjaga agar dia aman. Kama yahfadu malahu, sebagaimana dia menjaga hartanya sendiri. Sebagaimana menjaga hartanya sendiri. Ini tak taruh ke lemari. Wah, lemari enggak aman. Pikir-pikir lagi, ya kan? Punya sendiri seperti itu kan. Banyak ini. Li'anna Allah Ta'ala amara bi ajaiha. Karena Allah SWT memerintahkan untuk menunaikannya. Menunaikan amanah dari barang-barang yang dititipkan kepada dirinya. Dikali sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 58. Inna Allah ya'murukum antu'addul amanati ila ahliya. Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanat kepada pemiliknya. Wala yumkin adawa illa bihibdiha. Maka saya menyatakan tidak mungkin dia bisa menunaikan amanah tersebut kecuali dengan menjaga amanah tersebut. Wali anna muwadi ahi nama wabalal wadi ata kat iltazama bihibdiha. Karena seorang yang dititipi tentunya sebelum dia menerima barang titipan tersebut, tentunya dia apa? Tentunya akan bertekad untuk menjaga barang tersebut. Wa yaltazimuhu ma iltazama bihi. Kemudian dia bertekad menjaga untuk menjaganya dengan tekad yang kuat. Wa idza kanat wadi'atu dabatan lazima muwaddi ilabha walau qata'al 'alaq anha bi ghairi amri sahibiha la talafat damanaha. Kemudian hukum yang selanjutnya, kalau seandainya barang titipan tersebut berupa binatang, ternak, kuda, unta, sapi misalnya, atau kambing, maka wajib bagi orang yang dititipi tersebut untuk memberi makan. Titip ya, ini kuda. Nah, ini kan titip saja, saya kan bukan pemiliknya, harusnya pemiliknya yang ngasih makan. Bukan seperti itu. Kalau dia sanggup maka bilang sanggup, ya kan? Kalau tidak sanggup bilang tidak sanggup, kan begitu. Wah, awan, saya berat nih kalau apa suruh memberikan makan, ya kan? Tidak ada waktu untuk ngasih makan. Tidak bisa ngaret misalnya. Bilang terus terang ya. Daripada bayar, silakan ditaruh, kemudian dia biarkan tidak dikasih makan yang seperti ini. Lau qata al-alam anha bi ghairi amri sahibiha fatalafat damanaha. Kalau seandainya dia kemudian memutus untuk tidak memberikan makan binatang tersebut tanpa diperintah oleh tuannya atau yang mempunyai, kemudian akhirnya binatang tersebut binasa mati, maka dia menanggungnya atau mengganti. Li'anna al-i'la pada bati ma'murun bihi, karena memberikan makan binatang tersebut sesuatu yang diperintahkan. Tentunya apa? Dia sudah tahu yang namanya binatang gak bisa makan sendiri misalnya, kecuali kalau dia apa? Di sana dekat padang, misalnya padang rumput, kemudian dia tambatkan atau di tali, kemudian dia makan sendiri. Ini saja masih memerlukan apa? Penjagaan. Kalau seandainya memang tidak aman, yang jelas dia berusaha apa? Untuk memberikan makan binatang tersebut. Wa ma'qanihiyat manuha, sehingga orang yang dititipi binatang kemudian tidak dikasih makan, ini pada dasarnya kalau binatang tersebut mati maka dia bertanggung jawab. Fa innahu yaksamu aidan bitarkihi i'lafuha atau i'lafiha atau syaqiyiha atau syaqiyiha hatta matat, karena dia berdosa tatkala dia tidak memberikan makan atau tidak memberikan minum binatang tersebut sampai mati. Li'annahu yajibu alaihi khalquha wa saqiyuha lihaqqillahi ta'ala li'anna laha hurmatun, karena dia wajib orang yang dititipi tersebut untuk memberi makan dan memberi minum. Dan ini termasuk apa? Hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa hak Allah subhanahu wa ta'ala? Karena Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan binatang ternak untuk apa? Untuk dijaga dan dipelihara, untuk dimanfaatkan, tidak diterlantarkan. Sehingga orang yang memberikan makan binatang ternak atau memberikan minuman binatang ternak berarti telah apa? Telah menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena binatang ternak tersebut adalah hormat, sesuatu yang mulia. Mulia gimana? Tidak boleh disia-siakan. Karena bisa dimanfaatkan, bisa dijual atau bisa dimakan, atau untuk keperluan yang lainnya, atau untuk angkutan, sesuatu yang bernilai. Maka sesuatu yang bernilai tidak boleh disia-siakan. Wa yajuzu lil muwaddi ayyadfa'al wadi'ata ila man yahfadhu malihi adatan. Kazaujati wa abdihi wa khazinihi wa kharimihi. dan boleh orang yang dititipi ini memberikan barang titipannya kepada orang yang bisa menitip, kepada orang yang bisa menjaga barang tersebut secara adat atau secara kebiasaan. Misalnya ada seorang titip, misalnya kepada seorang laki-laki, saya titip barang ini ya, pas misalnya 3 hari, kemudian orang yang dititip ini bilang kepada istrinya, misalnya, ini ada tas teman saya, titip 3 hari, mau dijaga, saya mau kerja misalnya. Kepada orang yang bisa menjaga barang tersebut, baik itu istrinya atau budaknya atau penjaga hartanya atau pembantunya, maka yang seperti ini boleh. Wa in talabat inda ahadin min haula'i min wa'i ta'adin wal tafritin lam yatmanu. Dan apabila barang tersebut ternyata hilang atau rusak, di tangan orang yang apa? Orang yang dikasih amanah tadi, istrinya atau budaknya atau penjaganya atau pembantunya, dengan tanpa melampaui batas dan tanpa menelantarkan, maka tidak ada tanggungan baginya, tidak mengganti. Li'anna lahu ayyatawalla khudduha binafsihi aw man yakumu maqamahu. Karena orang yang menjaga tersebut tentunya apa? Tentunya diberi kuasa untuk menjaganya, atau orang yang menduduki kedudukannya, yaitu sebagai orang yang dititipi. Kagalau dafa'aha ila mayyafadu mala sahibiha bari aminha lijarjanil adah bidhalik. Sebagaimana kalau seandainya barang tersebut diberikan atau dititipi kepada orang yang bisa menjaga barang yang dimilikinya, maka tentunya orang yang menjaga tersebut dia berlepas diri atau terlepas dari tanggung jawab apabila hilang. Dan ini tentunya telah apa? Hukum ini telah berlaku secara kebiasaan yang demikian itu. Amalau salimaha ila ajnabi minhu wa min sahibiha fatalafat damanahal muwatti. Apabila orang yang dititipi tersebut kemudian menitipkan orang yang tidak dikenal, kemudian barang tersebut hilang, maka tentunya orang yang dititipi tersebut bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab siapa? Yang bertanggung jawab siapa? Orang yang dititipi yang tidak dikenal atau dianya? Orang yang pertama. Yang bertanggung jawab orang yang pertama dititipi. Maka kalau hilang ya yang dituntut orang yang pertama, Bu. Ya. Kalau orang yang pertama kemudian menuntut orang yang kedua, itu urusan dia. Sedangkan pemilik barang ini menuntut kepada orang yang pertama yang dititipi. Li'annahu laisa lahu may yuwaddi'uha 'inda ghairihi min ghairi udhrin. Karena orang yang dititipi tersebut tatkala menitipkan kepada orang lain, ini dia tidak punya udzur. Tidak punya udzur apa? Karena itu tadi, harusnya dia memilih orang yang bisa menjaga, orang yang dipercaya. Sedangkan kalau dia memilih orang yang belum dikenal, tidak tahu apakah amanah atau tidak, maka yang seperti ini tidak ada udzur baginya, tidak ada alasannya. Kenapa memberikan kepercayaan kepada orang yang belum dikenal? Illa idza kana ida'uha inda ajnabi li'adl ittarra ila dhalik. Kecuali kalau memang apa, dia menitipkan barang kepada orang yang tidak dikenal, ini benar-benar dia apa, karena mendapatkan suasana atau waktu yang benar-benar mendesak. Kama law hadarahul mautu aw arada safaran wa yaqafu 'alaiha idza akhadaha ma'ahu fala kharaja 'alaihi bidzalik wala yatmanu idza talafat. Seperti kalau seandainya orang yang dititipi tersebut barang dalam keadaan apa? Ingin meninggal dunia, ya kan? Kemudian dia mendapatkan orang di sekitarnya ternyata apa? Yang nunggui orang yang belum dikenal, ya kan? Otomatis apa? Ya terpaksa, ya kan? Terpaksa. Kalau dia tidak ngomong, justru malah apa? Nanti menjadi masalah. Dia sakit kritis, sudah mau meninggal, maka dia apa? Menitipkan kepada orang yang ada di sisinya. Atau mungkin seseorang yang dititipi tersebut mendesak ingin safar misalnya. Sedangkan kalau seandainya barang tersebut dibawa, justru malah mengkhawatirkan, ya. Dititipi emas yang banyak misalnya. Setelah beberapa hari ternyata ditelepon misalnya, orang tuanya sakit keras nih. Dia harus safar yang jauh. Sedangkan di sisinya punya titipan yang berharga dan tidak mungkin kalau dibawa, ya, membahayakan dirinya kalau di tengah jalan misalnya dilampar atau dirampas. Maka dalam keadaan yang mendesak ini, maka dia boleh untuk memberikan amanah kepada orang lain karena apa? Mendesak, ya, pada tetangganya, kepada sahabatnya. Dan seandainya barang tersebut kalau hilang, maka dia tidak menanggungnya. Karena apa? Mendesak. Fa in hasala qad au arada al-muwaddi ayusafir fa inna yajibu alaihi radal wadi'ata ila sahibiha aw wakiliha atau wakilihi. Dan apabila memang barang titipan tersebut dikhawatirkan kalau ditinggal atau kalau memang dititipkan kepada orang yang kedua. Padahal orang yang dititipi tersebut memang benar-benar mendesak untuk safar pergi jauh, maka dia wajib yang lebih jadi didahulukan untuk apa? Mengembalikan barang titipan tersebut kepada pemiliknya, atau diberikan kepada wakil orang yang memiliki barang tersebut. Misalnya ada seorang itu barang kemudian dititipkan kepada saudaranya, adiknya atau kakaknya sebagai wakilnya. Fa illam yajid sahibaha wala wakilaha fa innahu yahmiluha ma'ahu bis safar idza kana dzalika ahwadu laha. Apabila memang kalau dia tidak mendapati pemilik barang tersebut atau tidak mendapati wakilnya, maka kalau memungkinkan untuk dibawa di dalam safar, maka dibawa. Fa illam yakun as-safaru ahfadu anha ahfadu laha dafa'aha ilal hakim. Apabila memang tidak memungkinkan barang tersebut untuk dibawa bersama dia di dalam safar atau bepergian, maka dia harus apa? Menyerahkan kepada hakim, kepada pemerintah. Kalau dulu yang namanya hakim ya orangnya amanah ya. Di'anna hakim yakum maqama sahibiha inda ghaibatihi. Karena seorang hakim dia menduduki sebagai pemiliknya tatkala pemiliknya tersebut sedang tidak ada. Ini secara hukum Islam. Fa illam yumkin ija'uha inda hakim au da'aha inda siqah. Kalau memang tidak mungkin dititipkan kepada seorang hakim, wah hakimnya ini kurang amanah nih misalnya, wah, gak usah dititipkan ke hakim, maka dia harus menitipkan kepada orang yang siqah, orang yang bisa dipercaya. Saya punya teman di sana, orangnya terpercaya, sudah dilarikan ke sana. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lama arada ayyuhajira au da'al wada'a allati kanat indahu Ummu Aiman wa amara aliyan ayyuraddaha ila aliyah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau ingin berhijrah dari Mekah ke Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menitipkan barang-barang titipan tersebut yang dipegang oleh Ummu Aiman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amara aliyan ayyurda ila ahliya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ali untuk mengembalikan kepada pemiliknya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu ingin hijrah, dia mempunyai barang titipan. Wallah, kalau nggak salah ini barang titipan baju-baju besi, ya, baju-baju perang. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminjam baju-baju perang dari siapa? Sofyan. Jadi Sofwan, kemudian tatkala hijrah dan barang tersebut dijaga oleh Ummu Aiman, tatkala hijrah kemudian memerintahkan kepada Ali untuk mengembalikannya. Wa kada man hadarahul mautu wa indahu wada'i linnas fa innahu yajibu alaihi raddaha ila ashabiha. Begitu juga apabila seseorang yang telah kedatangan detik-detik kematian, contohnya orang yang sakit kemudian akan meninggalkan, biasanya merasa kan bahwa dirinya tidak lama lagi. Maka adalah dia apa? Dia menitipkan, berpesan kepada manusia untuk mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Orang yang hadir di situ misalnya menjenguk, tolong barang ini dikembalikan kepada si A. Fa ilam yajiduhum aw da'aha indal hakim aw inda siqah. Apabila mereka tidak bisa menemukan pemiliknya, ternyata pemiliknya enggak ada, maka dia harus menitipkan kepada seorang hakim atau seorang yang terpercaya. Wa ta'ada 'ala al-wadi'ati yajibu dhamanuha atau dhamanuha idza talafat. Dan orang yang melampaui batas atas barang titipan, maka dia wajib untuk bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang atau rusak. Kama law auda'a dabatan barakibaha ligari ulfiha al-sakiha. Sebagaimana kalau seandainya ada barang titipan yang berupa binatang, kemudian dia menaiki binatang titipan tersebut tanpa dikasih makan dan tanpa dikasih minum, kemudian mati, maka dia tentunya bertanggung jawab. Auda'a sauban wa fala bisahu li ghairi khawfi min is. Atau seseorang yang menitipkan pakaian, kemudian oleh orang yang dititipkan tersebut dipakai, tanpa apa? Takut kalau rusak. Sehingga kalau seandainya kalau seseorang titip pakaian kemudian dia pakai kemudian rusak, maka tentunya dia bertanggung jawab, menjadi kotor, menjadi rusak atau sobek dan sebagainya, maka dia harus bertanggung jawab. Wa kama law auda'a darahima fi khirjin fa akhrajaha min khirjiha. Atau sebagaimana seorang yang menitipkan uang dirham, uang perak yang sudah dimasukkan ke dalam kotak ya, brankas. Ini brankasnya di dalam ada uang, titip kepadamu. Ternyata sama orang yang dititipi tersebut, dia buka, dikeluarkan. Tahu-tahu ada orang yang nyuri, maka seperti ini juga dia menanggung. Al-kanat masjudah fa'azala syak anha, atau seorang yang dititipi binatang misalnya yang telah diikat, ternyata setelah dititipkan kemudian dia membuka ikatannya, ternyata apa? Ternyata binatangnya lari, sudah diikat atau dilepas, akhirnya lari, maka dia bertanggung jawab. Fa innahu yatmanul wadi'ata idza talabat fi hadhil halat, maka yang seperti ini dia wajib untuk menanggung barang yang dititipi atau barang titipan tersebut apabila hilang pada keadaan-keadaan yang telah disebutkan. Li annahu qad ta'adda bi tasarrufi hadza, karena yang seperti ini dia melampaui batas di dalam melakukan apa yang hendaknya tidak dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.